Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Fathul Majid syarah Tauhid karya Imam Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahumullah. Qala al-musannif rahmatullahi alaihi wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man iltamasa ridallahi bisukhtin nas au bisakhatin nas radiyallahu anhu wa arda anhu nas wa man iltamasa ridon nas bisakhatillah sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi nas. Rawahu Ibn Hibban fi sahihih. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mencari ridha Allah walaupun itu dalam kemurkaan manusia, walaupun orang tidak senang padanya, Allah ridhai dia dan Allah jadikan orang akan ridho pula padanya. Tapi barang siapa yang mencari keridhoan manusia dengan kemurkaan Allah, maka Allah murka padanya dan Allah jadikan orang pada akhirnya juga murka, benci padanya. Hadis diriwayatkan Ibn Hibban dalam sahihnya dan hadis disahihkan oleh Al-Albani. Qala rahimahullah hadzal hadith rawahu Ibn Hibban bihadzal lafaz. Demikian Ibn Hibban riwayatkan hadith ini dengan lafaz seperti yang mu'alif bawakan. Wa rawahu Tirmidzi an rajulin min ahlil Madinah. Tirmidzi juga meriwayatkan dari Ahlul Madinah. Qala kataba Muawiyah ila Aisyah. Bahwa Muawiyah ceritanya, di Tirmidzi ada kisahnya, Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu mengirim surat kepada Aisyah. Qala aniktubi li kitaban tusini fi. Tolong tuliskan untukku, yakni nasihat, wasiat yang perlu engkau wasiatkan kepadaku. Karena Aisyah ummul mukminin, ibunda bagi mukminin, rujukan para sahabat. Tentunya selain beliau istri Rasul juga karena memang Aisyah alimah, faqihah, seorang wanita yang sangat berilmu, maka pantas Muawiyah minta diwasiati olehnya. Wala tukthiri alai, tapi jangan banyak-banyak, kata Muawiyah, yang ringkas, padat. Fakatabat Aisyah ila Muawiyah, maka ditulis oleh Aisyah untuk Muawiyah, salamun alaik amma ba'd. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, man iltamasa ridallah bisakhatin nas kafahullahu mu'natan nas. Wa man iltamasa ridhon nas bi sakhatillah wa kalahu Allah ila nas. Wassalamu alaik. Barang siapa yang mencari ridha Allah walaupun dalam kebencian orang, Allah akan cukupi dirinya dari segala urusan manusia. Tapi yang mencari ridha manusia dengan kemurkaan Allah, Allah pasrahkan dirinya kepada orang tersebut. Wassalamualaikum. Warawahu Abu Nu'aim, hadis juga diriwayatkan oleh Abu Nu'aim. Dalam Hilya Aulia. Qauluhu man iltamasa. Iltamasa ai talaba. Iltamasa maknanya talaba, mencari. Dia berusaha untuk mendapati. Dia minta itu keridhaan orang, dia cari, dia berusaha mendapatinya walaupun dengan yang dimurkai oleh Allah, dengan melanggar syariatnya. Qala Syekhul Islam wa katabat Aisyah ila Muawiyah warwiya annaha rafa'athu. Riwayat Aisyah ini kepada Muawiyah diriwayatkan bahwa Aisyah memang memarfukkan hadis sampai ke Rasulullah, man ardallaha bi sakhatin nas kafahu Allahu mu'natan nas wa man ardan nas bi sakhatillah lam yughnu anhu minallahi syai'a. Hadza lafdzul marfu'. Mirip, sedikit perbedaan lafaz. Barang siapa yang meridhokan Allah dengan kemurkaan orang, Allah cukupi dari urusan orang. Tapi barang siapa yang meridhokan orang dengan kemurkaan Allah, maka orang tidak akan bisa mencukupi dirinya sama sekali. Walafdul mauquf man ardallaha bisakhatin nas radhiyallahu anhu wa ardo anhu nas wa man ardon nasa bisakhatillah ada hamiduhu minan nasi lahu dhamma. Lafad pertama itu marfu sampai ke Nabi. Lafad mauquf sampai Aisyah itu, barang siapa yang meridhokan Allah dengan kemurkaan orang, Allah ridhoi dia dan Allah jadikan orang ridho padanya. Tapi yang mencari keridhoan manusia dengan kemurkaan Allah, akan Allah balik. Orang yang semula memujinya akan menjadi mencelanya. Qala, kata Syekhul Islam, wa hadza min a'zamil fiqhi fid din. Dan ini menunjukkan keilmuan, kefaqihan dalam agama, termasuk fikih yang sangat besar. Fa inna man ardallaha bisakhatihim kana qad taqahu. Karena orang yang berusaha mendapat ridha Allah yang penting baginya, walaupun karenanya resiko orang membenci, mencela dirinya, dia dengan itu berarti telah bertakwa kepada Allah. Wa kana 'abdahu shalih. Dan dengan itu berarti dia termasuk hamba Allah yang saleh. Karena kita tahu dan telah lalu kategori orang saleh adalah yang menunaikan hak Allah. Dia jaga juga dia jaga hak orang lain. Hak Allah dia jaga, dia tunaikan, dia amalkan, perintah dia lakukan, larangan ditinggalkan, hak Allah. Begitu pula hak orang lain, mungkin itu kehormatan orang, mungkin itu harta benda orang, darah orang, nyawa, dia jaga dan dia tunaikan. Dia orang yang soleh. Maka yang tidak menjaga, tidak menunaikan hak Allah ataupun hak orang lain, dia bukan termasuk orang soleh. Maka ini termasuk orang soleh, karena dia bertakwa pada Allah, haknya ditunaikan. Wallahu yatawalla salihin, dan Allah karena cinta kepada orang soleh, maka Allah cukupi dan Allah atur segala urusannya. Wallahu kafin abdahu, dan Allah juga mencukupi, melindungi, menjaga hambanya. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan untuknya jalan keluar terbaik. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan Allah beri dia rizki dari arah yang tidak dia sangka. Wallahu yakfihi ma'unatan nas bila raib, maka tidak diragukan orang seperti ini, orang soleh bertakwa, Allah cukupi dari manusia. Mereka mau memboikot, mereka mau mencela, menghalangi, jangan diterima, jangan dikasih kerjaan, dia orang begini, begitu, gak akan dia takuti, karena Allah yang akan mencukupi dirinya. Wa amma qaunun nasi kullahum, au wa amma qaunun nasi kullihim yarduna anhu, faqad la yahsulu dhalik. Adapun harapan dia, harapan dia diridhoi oleh semua orang, semua senang padanya, semua cinta memuji dia, ini sesuatu yang enggak mungkin terjadi. Lakin yardawna anhu idza salimu minal aghrad. Mungkin mereka akan ridho padanya jika mereka merasa selamat, tidak terganggu olehnya. Dia misalnya berdakwah, mengingkari kemungkaran, terganggu mereka. Sementara itu kebiasaan mereka, sementara itu penghasilan mereka, sementara itu kesenangan mereka, itu terganggu. Kalau mereka merasa selamat, tidak terganggu, mungkin mereka semua akan senang padanya. Wa idza tabayyana lahumul akibah, atau saat mereka tahu hasil yang mereka dapati, apa yang kita dapati dari orang ini, apa manfaatnya. Kalau mereka tahu ada yang secara langsung mereka peroleh, mereka akan ridho dan senang memuji-mujinya. Waman ardhonna sabisakatillah lam yughnu anhu minallahi syai'a. Kadzalim alladhi ya'udhu ala yadai. Tapi seperti yang Rasul sebutkan, yang membuat orang ridho, padahal itu dalam kemurkaan Allah, mereka tidak akan bisa mencukupi dia sama sekali. Seperti orang zalim yang menyesal dan menggigit kedua tangannya. Menyesal kenapa ini dia lakukan. Menyesal seandainya dulu tidak berbuat begini, begitu. Kenapa dia harus mencari keridhaan orang. Menyesal kenapa dia tinggalkan keridhaan Allah. Berbalik. Wa amma kaunu hamidihi yang qalibu dhamman, yang memujinya berbalik menjadi pencela adanya, fahadha yaga' kathiran, itu sering dan banyak terjadi. Wa yahsulu fil aqibah, fa innal aqibata littaqwa la tahsulu ibtida'an inda ahwa'ihim. Seringnya kejadiannya itu di akhir, tampak di akhir. Awal-awal mungkin belum kentara. Yang ini disanjung-sanjung, dipuji-puji. Fulan ini masya Allah gak mau mencela orang. Fulan ini bagus seperti fulan, dakwahnya gak membicarakan orang lain. Fulan ini terus demikian. Berat bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang istiqomah. Tapi al-aqibah littaqwa, di akhir nanti, akhir perjalanan, yang berbahagia adalah yang bertakwa. Orang yang semula di awalnya dipuji, yang memuji dia akan berbalik mencela dia. Dasar fulan, gak punya pendirian. Fulan, dia begini, dia begitu. Akan dicela oleh orang. Waqad ahsana man qal. Makanya benar apa yang disebutkan ucapan Abu Firas Al-Hamdani. Abu Firas Al-Hamdani pernah berkata, "Idza sahha minkal wuddu ya ghayatal muna, fa kullu alladhi fawqa turabi turabu." Idza sahha minkal wuddu, jika seorang hamba itu dicintai oleh Allah, benar-benar Allah cintai, ghayatal muna, ujung tertinggi harapan dan tujuan Allah, yang artinya dia dicintai Allah karena dia Allah ketahui, taat padanya. Dicintai Allah karena dia bertakwa, dia selalu mengutamakan keridhaan Allah, bagaimana perintah tidak dia tinggalkan, bagaimana larangan dia tidak langgar. Maka dia dicintai oleh Allah. Kalau sudah Allah mencintai hambanya seperti itu, maka jangan pedulikan yang lain. Fakullu alladhi fauqa turabi turabu. Bagimu kalau sudah kamu dicintai Allah, semua yang di atas permukaan tanah ini, bumi, adalah tanah. Artinya manusia semua tanah, enggak ada artinya. Sama seperti tanah yang kamu injak. Kamu tidak lagi peduli dengan mereka. Mereka mau muji, mereka mau menghina, mau mencela, mau menyanjung. Enggak masuk dalam hitunganmu. Kamu tidak bertambah semangat karena sanjungan mereka. Kamu pula tidak kendor, melemah karena celaan mereka. Yang terpenting, sahamingkal wuddu ya ghayatal muna. Kamu dicintai oleh Allah. Qala Ibnu Rajab, kata Ibnu Rajab, faman tahaqqaqa anna kulla makhluqin fawqa turabi fahuwa turab. Orang yang benar-benar meyakini ini, menganggap semua makhluk yang di atas tanah adalah tanah, fakaifa yuqaddimu ta'ata man huwa turab ala ta'ati rabbil arbab. Maka bagaimana mungkin seorang hamba lebih mengutamakan, lebih mementingkan keridhaan tanah ini tadi, yang terciptakan dari tanah dan juga akan kembali ke tanah. Bagaimana akan dia pentingkan, bagaimana dia prioritaskan lebih dari ketaatannya kepada Rabbul Arbab, Allah Jalla fi'ula. Tuhannya segala sesuatu, yang maha mulia, maha besar, maha tinggi. Am kaifa yurdhir turaba bisakhatil malikil wahhab. Atau bagaimana pula mungkin seorang hamba berusaha membuat orang ridho padanya, tanah ini tadi. Dia berusaha bagaimana tanah ini makhluk ridho senang padanya, padahal itu dalam kemurkaan Al-Malikul Wahhab, Allah yang maha kuasa dan maha mengkaruniai memberi hambanya. Ainal uqul. Di mana akal manusia? Inna hadha la syai'un ujab. Sungguh kenyataan pahit ini ujab. Aneh, ya tapi nyata. Padahal orang tahu yang ada di muka bumi ini turab, tanah. Berasal dari tanah dan kembali ke tanah, dikubur. Bagaimana mungkin dia mementingkan keridhaan mereka walaupun harus dengan melanggar Allah Al-Malikul Wahhab. Kalau saja mereka sadar, terbuka mata hatinya, enggak akan mau melakukan itu. Wa fil hadis uqubatu man khafan nas wa athara ridhahum 'ala Allah. Hadis jelas menunjukkan hukuman bagi orang yang takut kepada manusia, sehingga dia lebih mementingkan keridhaan mereka. Jangan sampai dimusuhi, jangan sampai dibenci orang. Takut dia. Maka dalam rangka takutnya, kalaupun dia harus melanggar agamanya, dia akan langgar. Na'udzubillah. Wa annal 'uqubata qad takunu fid din, iyadzan billahi min dzalik. Dan juga penting di dalam hadis menunjukkan terkadang hukuman itu terjadi pada agama seseorang dan itu sangat parah. Lebih berat dari hukuman manapun, apapun bentuknya. Dihukum pada agamanya. Sehingga imannya menurun. Dia dibenci Allah, agamanya. Itu hukuman sangat berat yang Allah timpakan kepada orang yang menentang perintah-perintahnya. Baik. Kama qala ta'ala, dan itu seperti Allah sebutkan, fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Maka nifaq menimpa mereka di dalam hati mereka sampai hari mereka berjumpa dengan Allah. Itu karena mereka menyalahi janjinya kepada Allah. Dan karena mereka berdusta. Ayat Allah sebutkan tentang munafikin konteksnya. Orang-orang yang semula berjanji kepada Allah di ayat sebelumnya. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Janji dirinya janji sendiri, enggak ada yang maksa. Kalau Allah beri kami faedah, harta, kenikmatan, keuntungan ini besar, kami akan sedekah, kami akan jadi ahli zakat, kami akan jadi orang khair, kami akan berbagi, kami akan jadi orang soleh. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Ternyata setelah Allah beri keutamaannya, nikmat, harta, mereka bakhil. Mana janjinya? Mereka berpaling jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada ketaatannya. Maka Allah hukum mereka, hukumannya fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim, dengan ditimpakan itu kemunafikan semakin bercokol kuat dalam kalbunya. Sampai yaumul qiyamah. Berarti inti yang mau beliau sebutkan, hukuman itu bisa terjadi pada agama, menimpa agamamu, agama seseorang, dan itu sangat berat. Yang lainnya berat, tapi dibanding ini jauh. Dihukum pada hartanya, misalnya ludes, kebakar, dibawa lari orang atau ini, ya ini masih sahal, bisa dicari. Selama imannya masih selamat, agama dia masih afiyah. Tapi kalau sudah agamanya yang terkena musibah seperti ini, kemunafikan, dibenci oleh Allah, ini agama. Karena dia lebih mengutamakan keridhaan orang. Walaupun itu dengan kemurkaan Allah, dia enggak peduli. Tapi sebaliknya, orang yang mencari ridha Allah, dia pentingkan itu walaupun dengan kemurkaan orang, orang enggak senang padanya, orang terganggu dengannya. Tadi, karena dia mengingkari yang dia tahu menyalahi syariat, dia katakan ini haram, ini enggak boleh, ini bid'ah. Maka Allah membalas dengan jauh yang lebih baik, karena Allah jauh lebih mulia dan tidak ada bandingannya, bahkan lebih mulia dari hambanya. Allah ridhoi dia dan Allah jadikan orang berbalik meridhoi dia yang semula mungkin membencinya. Dan hati orang semua ada dalam kekuasaan Allah. Gak ada yang sulit bagi Allah untuk tinggal dibalik. Yang semula musuh, benci, jadi waliyun hamim. Jadi teman yang akrab dan hangat. Yang dulunya benci, antipati, berubah. Jadi tunduk, hormat. Memuliakan dia. Menyayangi, mencintainya. Berwibawa orang ini di hadapannya, dan Allah yang kuasai segalanya. Hati manusia di antara dua jari jemari Allah. Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Hadis dibawakan oleh muallif tujuannya bahwa beliau ingin menjelaskan orang yang mencari keridhaan orang supaya dipuji, supaya enggak dibenci, enggak dikucilkan, enggak dimusuhi karena takut. Ini semua bermula karena takut kepada manusia, ke orang lain. Dan rasa takut ke mereka ini yang kemudian membuatnya lebih mementingkan, lebih dia pedulikan daripada rasa takutnya kepada Allah. Dia tidak menyampaikan, dia juga melanggar. Kenapa tidak dia takuti Allah? Dia diam, dia terkesan membenarkan, dia juga melanggar Allah. Kenapa dia tidak takuti Allah? Dia tidak ingkari, dia melanggar Allah. Kenapa dia tidak takuti Allah? Tapi orang segala-galanya yang dia takuti, dia dahulukan rasa takutnya kepada orang. Di situ letaknya perkara yang mencoreng iman dan tauhidnya. Maka hadis mengajarkan kepada kita wajibnya setiap mukmin mukminah berusaha keras berjuang mencari dan mendapati ridha Allah walaupun orang marah padanya. Orang mau apa? Tanah baginya. Faqulu alladhi fawqa turabi turabu. Karena dia yakin bahwa yang bisa memberi manfaat, maslahat, bisa memadorotkan hanya Allah semata. Orang hanya semu, gak jelas manfaat yang mereka berikan. Maka tidak boleh bagi setiap mukmin, mukminah mencari ridho orang dengan kemurkaan Allah. Siapapun orang itu, orang terdekat ataupun terjauhnya, gak boleh dia berusaha mendapat keridhoannya walaupun dengan menjual belikan keridhoan Allah. Hadis pula jelas menunjukkan bahwa ridho dan juga sukht, ridho ma'ruf keridhoan, sukht lawannya murka, benci, keduanya sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sifat yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Allah meridhai hambanya yang taat, yang soleh, bertakwa. Allah meridhai amalan-amalan soleh, ibadah dan tauhid padanya. Kalau mereka mengingkari ahlu ta'til, mengatakan oh enggak bisa, enggak boleh Allah disifati dengan keridhaan dan kemarahan atau kemurkaan, kebencian, sukht. Kita tanya kenapa enggak boleh memangnya? Itu ada di dalam nusus ayat hadis an sakhitallahu alaihim. Mereka katakan karena itu sifat manusia. Sifat makhluk adanya gejolak perubahan pada sesuatu yang dilihat terjadi. Kita jawab tentunya jauh berbeda dan kalian kesalahan parah kalian dari awal menyamakan Allah dengan makhluknya, sehingga apa saja sifat yang Allah dan Rasul sebutkan kalian kira itu sama seperti makhluk, maka kalian ingkari, kalian tolak, kalian dustakan. Kedua, padahal Allah sebutkan laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Enggak ada yang serupa dengan Allah. Enggak akan ada yang sama. Yang kedua, bahwa kalian juga menetapkan sifat yang dengan kaidah kalian berarti kalian samakan Allah dengan makhluknya. Apa itu? Kalian kan menetapkan irada, sifat kehendak bagi Allah. Iroda, kehendak itu apa sih? kecenderungan jiwa, gejolak, ada perubahan terjadi pada jiwa, pada diri untuk memberi suatu kebaikan pada pihak yang lain atau untuk menghalangi dan menepis madharat darinya. Dan itu enggak boleh bagi Allah dengan kaidah kalian sendiri. Berarti kalian menyamakan dengan makhluk, karena itu sifat makhluk. Makhluk kan juga ada iradahnya, punya kehendak. Dia ingin istrinya baik, anaknya baik, sehat, dia kasih makan, dia kasih ini. Kehendak mendatangkan kebaikan untuk mereka. Dia juga ingin menghindarkan madharat. Misalnya sakit, ya segera dia bawa ke dokter, dia belikan obat, dia ingin tepis itu madharat. Kehendak. Berarti kan itu sifat manusia. Bagaimana kalian samakan Allah dengan manusia? Padahal iroda kalian tetapkan itu bagi Allah. Kata mereka tentunya beda. Iroda yang kami maksud bagi Allah tidak sama dengan irodanya manusia. Iroda sesuai dengan keagungan Allah. Ya kalau itu jawaban kalian, itu pula jawaban kami. Kami tetapkan bagi Allah keridhaan tidak sama dengan keridhaan manusia. Keridhaan sesuai dengan keagungan Allah. Allah punya sifat murka, marah, benci. Tidak sesuai dengan murka, bencinya manusia. Ini sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Jawaban kalian, jawaban kami. Apa bedanya? Tapi anehnya kalian, kenapa kalian tetapkan yang satu, kalian ingkari yang lain. Dan begitulah ahlul batil. Enggak akan istiqomah. Kamu lihat, wafahum fi amrin marij. Terus dalam kegelisahan dan keanehan. Enggak konsekuen. Yang ini diterima. Yang ini di benarkan, yang itu ditolak, sama-sama enggak ada beda. Laukanu yaqilun, kalau saja mereka berakal. Itu hadis terakhir di dalam bab, insyaallah masail kita ambil pertemuan depan. Wallahu a'lam, wassallallahu alaihi wasallam.